Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab yang kita cintai, jilid yang ketiga. Kami meminta, narju min ikhwani wa akhwati fillah al-musyaraka di hadha dars, yaitu ikut serta dan interaktif dalam pembelajaran hari ini. Dan insyaAllah pelajaran yang kita akan pelajari, insyaAllah kita akan ajarkan secara pelan-pelan, mahlan-mahlan, ruwaidan-ruwaidan, sedikit-sedikit, pelan-pelan, karena ini sudah masuk masalah kaedah-kaedah yang makin ke depan, kaedah-kaedahnya. Mungkin sebagian para peserta dan para pendengar mungkin agak merasa kesulitan, tapi insya Allah kalau kita ikuti dengan sebaik-baiknya dan kita cermati dengan sebaik-baiknya, insya Allah kaidah ini bisa akan kita atau bisa antum ikutin dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan mudah antum insya Allah memahami pelajaran ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah muraja'ah serta tatbik, mempraktikkan di dalam bahasa yang sederhana, tentu dalam bahasa Arab. Kajian kita malam ini kita lanjutkan at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Ini adalah tanfidz atau tatbik, praktek daripada kaidah fit-tamrin ats-tsani, kaidah pada latihan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang ismul fa'il, isim fa'il. Nah, di sini baru diberikan contoh isim fa'il minal fi'li thulathi al-mujarrad. Minal fi'li thulathi al-mujarrad, yaitu dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Terdiri tiga huruf, bentuk isim fa'ilnya adalah ala wazni fa'il. Ala wazni fa'il. Dengan acuannya, timbangannya adalah fa'il. Lahwa, ana aktub qalilan. Nah, timbangan atau acuannya adalah fa'ilun. Ba'da harf awal alif. Setelah huruf pertama alif dan huruf ketiga berbaris kasrah, inilah wazan, acuannya. Nah, yang terdiri fiilnya tiga huruf. Misal, kata kataba, kata kerja, fiil. Berarti isim fa'ilnya adalah huruf pertama kaf, fa fiil kaf. Ini kaf. Kemudian, setelah kaf, alif. Nah, berarti kafnya bersambung. Kaf, kaf, kemudian alif. Ba'da harfu thani, atau huruf yang ketiga, atau huruf yang kedua asli adalah ta. Kena fa'il berasal pada fa'ala, ta. Ta-nya berbaris kasrah, ka. Kemudian harfu akhir, ba. Katibun. Ini katakan isim fa'il. Yang dimaksud isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku, isim yang menunjukkan, mata ikhwah, pelaku, orangnya, menunjukkan orangnya yang melakukan perbuatan. Kataba, menulis. Yang melakukan perbuatan menulis atau orang yang menunjukkan pelakunya adalah katib. Arti katib, yang menulis. Naam. Yang menulis. Taib, kharaja. Kharij. Naam. Kharaja, keluar. Orangnya, dikata bahwa kharij. Kharijun. Nah, ini dikatakan isim fa'il. Baik, nah, coba kita lihat di sini perintah. Perintah as-salis. Fadhal ya akh, iqra. Wahid minkum iqra. Do asma al-fa'ilina min al-af'al al-atiyati. Naam. Al-fi'lu. Apa yang baca itu, coba lihat betul-betul. Undur jayidan. Betul dot, aina dot? Azim. Su asma al-fa'ilina. Apa? Su. Sug. Su. Naam. Sug. Kelas? Terus, istamir. Sug. Su asma al-fa'ilina min af'alil atiyati. Naam. Ma mana sug? Min kalimat saga ya sugu. Sug. Ibni. Bimana bentuklah. Makanya siyaghah. Mana siyaghah? Siyaghah. Siyaghah itu bentuk. Kalau siyaghah membentuk, jadi sugh, bentuklah. Jadi intruk di sini, instruksinya adalah membentuk isim fa'il. Baik, terjem. Bentuklah. Sugh. Bentuklah nama-nama fa'il. Isim. Isim bentuklah fa'il. Bentuklah isim-isim fa'il dari kata-kata kaji di bawah ini. Naam, minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Dari kata kerja berikut ini. Al-fi'lu qatala yaqtulu. Naam, qatala yaqtulu. Mana qatala yaqtulu? Membunuh. Membunuh. Nah, orangnya yang melakukan perbuatan pembunuhan? Ismul fa'ili. Qatil. Qatilun. Qatil. Betul, sahih. Qatil. Ahsanta. Baik. Thumma, misal tani. Alima ya'lamu. Naam. Alima ya'lamu. Ismul fa'il, alimun. Alimun. Ma mana alima ya'lamu? Orang yang berilmu. Orang yang mengetahui. Mengetahui. Alim ilmu mengetahui. Iya, orang yang mengetahui berarti orang berilmu. Alim. Makanya orang yang berilmu dikatakan apa? Alim. Baik, alim ya'lamu, mengetahui. Orangnya dikatakan alim. Jayid. Tafadhal. Jahila yajhalu. Naam. Jahil. Naam. Ma mana jahila yajhalu? Bodoh. Bodoh, jahil. Orangnya? Orang bodoh, jahil. Jahil. Nah, ini kata isim fa'il. Baik, fadliyah. Sajada yasjudu. Naam, sajada yasjudu. Mana sajada yasjudu? Sujud. Sujud. Nah, ini kata kerja. Sujud. Orangnya? Pelakunya? Sajidun. Sajidun. Jadi orang yang melakukan sujud dikatakan sajidun. Baik, itulah bentuk isim fa'il dari beberapa min ba'dil af'al. Baik, nu'til fursa li musyarikin. Fadhil Ustaz Ihsan. TV Roja dan Radio Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung dalam pembahasan dan kajian kita di kesempatan malam ini. Anda bisa membuka di halaman 43 terkait dengan latihan bagaimana kita membentuk isim fa'il dari kata-kata yang terdapat dalam latihan ini. Silakan di 0218236543. Dan jangan lupa untuk kaidahnya ya, dengan wazan atau rumusan fa'ilun. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Fadil. Ummu Fadil di mana Ummu? Di Kramat Jati. Baik. Min al-ahli masalan, tafaddali. Iya, yang raka'ah ya Ustaz ya. Naam, iya. Raka'ah yarka'u raki'un. Naam, raka'ah yarka'u raki'un. Betul. Apa makna raka'ah? Ruku ya Ustaz. Ruku, ya. Iya. Ruku. Orangnya? Orang yang ruku raki'un. Raki', iya. Makanya di Al-Quran warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Mana isim fa'ilnya? Raki'in. Itu sudah bentuk jama' mudzakkar salim. Mufradnya raki' ketika ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Nah, ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil tentang apa? Diharuskan salat berjamaah. Baik. Lagi Ustaz. Naam, tafadhali. Rakiba yarkabu. Naam, rakiba yarkabu. Apa arti rakiba yarkabu? Rakiba apa ya? menaiki ya Ustaz. Bisa mengendarai. Iya, bisa mengendarai. Betul. Tergantung kalau dia hewan mungkin juga menunggang. Nah, ana arkabul hisan. Mana arkabul hisan? Saya naik kuda atau saya menunggangi kuda. Ana arkabul khitar. Ana arkabul khitar. Nah, tentu bahasanya apa? Saya naik kereta. Ana arkabus ana arkabul jawala. Mana arkabul jawala? Saya mengendarai motor. Baik. Lagi Pak Ustaz ya. Nah. Lagi Pak Uda. Baik. Mungkin tafadhali tambah lagi. Satu lagi silakan. Jalisun. Naam, jalasa yajlisu jalisun. Apa artinya? Duduk Ustaz. Duduk. Kalau jalis orang yang duduk. Orangnya. Orang yang duduk. Taib khadama. Ya. Kok enggak jelas? Halo? Halo, ya. Iya. Khadama. Khadama yakhdimu khadimun. Naam, khadama yakhdimu. Naam, khadimun. Apa arti khadim? Apa itu belum tahu. Yang melayani. Iya, pelayan dikatakan khadim. Pelayan ya. Iya, pelayan. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Jazakallah khairan, Mufadil, wa barakallahu fiik. Mumtaz dan bisa mengikuti dan menjawab pertanyaan. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang Mufadil di 0218236543. Jadi halaman 44 masih di latihan yang ketiga. Silakan. Halo. Baik, silakan. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kita malam ini di latihan yang ketiga membentuk isim fa'il dari kata-kata yang telah disebutkan atau telah dijelaskan di buku ini di halaman 44, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu, di mana? Ummu Ahsan. Oh, Ummu Ahsan. Baik. Naam, tafadhali ya Ummu Ahsan. Ustaz, kalau nggak salah, maksudnya timbangan fa'il ini tuh bagaimana Ustaz? Kok jadinya tadi qatilun, misalnya qatala jadi qatilun gitu Ustaz? Kan qatala itu kan berapa huruf? Tiga huruf kan? Iya. Maka tiga huruf, kalau dia menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, maka timbangannya adalah fa'il. Itu acuannya. Tidak ada selain itu. Mesti fa'il. Mesti fa'il. Tapi nanti ada fi'il. Kalau dia wazannya wazan fa'ula yaf'ulu, itu tidak ada isim fa'ilnya. Nah, ini belum kita kupas. walaupun dia tiga huruf, nanti ada fi'il yang timbangan fa'ala fa'ula yaf'ulu. Itu tidak ada isim fa'il, enggak disebut isim fa'il. Yang ada adalah sifatun musyabbaha bismil fa'il. Nah, sifatun musyabbaha bismil fa'il, yaitu kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Serupa di sisi apa? Dari sisi maknanya. Maknanya menunjukkan pelaku, tapi bentuknya bukan isim fa'il. Isim fa'il bentuknya demikian, fa'il. Contoh, karuma yakrumu, enggak ada karim, yang ada karim. Enggak ada apa karim, maka karim bukan dikata isim fa'il. Tapi apa? Sifatun musyabbah bismil fa'il. Karena karim itu menunjukkan orang. Karim, anta karim. Mana anta karim? Kamu adalah orang yang mulia atau juga orang yang dermawan. Nah. Halo? Halo, ya Ustaz. Ummu Hasan, fahimti? Paham? Insyaallah, insyaallah Ustaz. Oh, iya. Jadi kata isim fa'il. Naam Ustaz. Syahida Ustaz. Iya. Ba'da? Selanjutnya? Syahida. Naam. Yashadu. Syahida yashadu. Naam. Syahidun. Syahidun, iya. Naam. Apa makna syahida yashadu? Bersaksi atau bersumpah? Bersaksi, iya. Naam. Bersaksi. Orang yang memberikan persaksian? Syahidun. Syahid, iya. Syahid. Atau yang menyaksikan dikatakan syahid. Syahid. Nah, itu kata isim fa'il. Baik, ba'da? Kariha yakrohu. Naam, kariha yakrohu. Naam, karihun. Karihun. Mana kariha? Membenci Ustaz. Benci, tidak senang, tidak suka, itu karih. Nah, isim fa'ilnya menunjukkan orangnya. Kahirun. Karihun. Karihun. Mana karih? Orang yang? Orang yang benci. Membenci. Orang yang tidak suka. Kari. Kari. Cuma. Taib la'iba. La'iba yal'abu. Naam, la'iba yal'abu. Naam. Jadi la'ibun. La'ibun. Naam. Mana la'iba? Bermain. Bermain. Kalau menunjukkan orangnya yang melakukan perbuatan bermain. La'ibun. La'ibun. Apa mana la'ib? Itu orang yang sedang bermain Ustaz. Orang yang bermain. Orang yang atau bermain. Pemain. Jadi la'ib pemain. Main. Naam. Aqala ya'qilu. Baik, aqala ya'qilu. Aqala ya'qilu. Naam. Mana aqala ya'qilu? Berakal. Berakal. Iya. Orangnya? Orangnya aqilun. Aqilun. Jadi aqilun yang berakal. Orang yang berakal. Baik, ahsant. Baik. Ahsanti ya ahsan. Ummu Hasan. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Hasan. Barakallahu fik. Dan alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan yang disebutkan. Berarti sudah paham. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja, silakan di 0218236543. Masih di latihan yang sama, ada beberapa kalimat yang belum terjawab. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Masuk dari Riau nih, Pak. Ahlan wa sahlan. Man ma'i? Abu Lutfi. Abu Lutfi. Abu Lutfi. Iya. Tafadhal ya, Abu Lutfi. Rakam kam? Al-an sa'ala. Ma'aka al-kitab? Ada bukunya? Naam. Ini kitab. Tafadhal. Sa'ala yas'alu sa'ilun. Ahsanta. Sa'ala yas'alu sa'ilun. Baik, bagaimana sa'ala? Bertanya. Bertanya. Ahsan. Yang menunjukkan orangnya sa'ilun. Sa'il isim fa'il. Ya, orang yang bertanya. Betul. Sa'ala juga bermakna, ada berapa makna ini? Bija sa'ala juga apa bermakna? Ya, meminta. Meminta, ahsan. Nah. Meminta. Jadi ada bertanya, ada meminta. Nah. Nanti kalau sa'ala'an, itu berarti apa? Bertanya. Nah. Iya. Bertanya. Kalau tanpa'an, meminta. Baik, summa. Selanjutnya. Bara'ah. Naam. Bara'ah ya bra'u. Bara'ah ya bra'u. Bara'ah ya bra'u bari'un. Bari'un. Ahsant. Bari'un. Baik, apa makna bara'ah ya bra'u bari'un? Ya berlepas diri. Oh, bukan. Kalau berlepas diri itu bari. Bari'un. Iya, awas. Iya, itu kalau berlepas diri itu apa? Bari'un. Ya, ya. Itu dari kalimat baru'ah. Baru'ah ya bru'u. Baru'ah ya bru'u, bur'an. Jadi bari'un. Nah, ini bari itu bukan isim fa'il. Itu kata sifatul musyabbah. Bismil fa'il. Ya. Nah. Jadi bari berlepas diri. Itu bari'un. Ya. Bisa juga berasal bari'ah. Bari'a ya bra'u bari. Ana bari'un. Iya. Halo, masyaallah. Iya. Tayyib, barakallahu fiik, afwan, Abu Lutfi, terputus sambungan teleponnya. Tayyib, silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Dan tadi ada sedikit kekeliruan dari sisi bara' yang sudah. Iya. Bari'un. Jadi bariun kalau dari kata baro'a, baro'a ya bra'u, baro'a ya bra'u, bariun itu bimana khaliqun khalaqa. Naam. Bimana ini? Khalaqa. Nah. Tapi kalau dari kata kerja ini, bari'a ya bra'u. Ada juga isim fa'ilnya bariun wa bari. Nah, itu bimana takhallasa. Berlepas diri. Ana bari'un. Ana bari'un minhu. Saya berlepas darinya. Nah, itu bari. Atau bari'un dari kata bari'ah. Bukan dari kata bara'ah. Kalau bara'ah ya bra'u bimana khalaqah ya khluku. Jadi al-bari. Nama min asma'illahi azza wa jal. Al-bari. Mana al-bari, ikhwan? Bimana al-khaliq. Sang maha pencipta. Al-Fatir juga. Naam. Pencipta. Baik. Masyaallah. Demikian jazakallah khairan atas penjelasannya, dan kita berikan kesempatan kembali, masih ada dua kata yang tersisa di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terputus sambungan teleponnya, qadarullah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Kata akala ya'kulu dan amara ya'muru. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah. Ya, Umu Abdillah dari Sulawesi. Ahlan. Apa halu ke Umu? Ya. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Tafaddali. Akala. Naam. Ulu. Nah, sahih. Akala ya'kulu akilun. Akilun. Sahih. Mana akala ya'kulu? Memakan. Makan. Makan. Yeah. Orang yang makan. Maka orang yang makan dikatakan akilun. Akilun. Iya. Ustamiri. Amara ya'muru. Amara ya'muru. Amirun. Amirun. Apa artinya? Yang memerintah, memerintahkan orangnya. Orang yang memerintah. Orang yang memerintahkan dikatakan amir. Amirun, yang menyuruh, yang memerintahkan. Tak bisa kasih contoh satu fi'il aja selain di luar ini? Dakhala yadkhulu dakhilun. Jaid, dakhala yadkhulu dakhilun. Mana? Masuk, orang yang masuk. Masuk, jadi orangnya dikatakan dahil. Baik, masyaAllah, barakallahu fiik. Syukur Allah. Saya pembawa air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Umar Abdillah di dan selesai latihan, ada penjelasan tambahan mungkin saya silakan dan kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung di halaman 44 ya, pembahasan tentang isim fa'il. Nah, itu yang dikatakan isim fa'il. Ini perlu juga saya jelaskan, mungkin ada yang rancu. Isim fa'il bukan yang dimaksud adalah fa'il dalam kedudukan dalam kalimat. Nah. Jadi nanti ada istilah fa'il. Kita ini membahas bentuk kata. Isim ismul fa'il. Kita membahas sighah, bentuk kata. Jadi contoh apa? Katibun. Ini apa bentuk kata ini? Dikatakan isim fa'il. Sighatuhu isim fa'il. Ma mana isim fa'il? Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku, orangnya. Menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Nah, maka katib adalah orang yang menulis. Bukan fa'il dalam istilah ilmu nahu, kedudukan dalam kalimat. Contoh, misal. Kataba al-waladu ad-darsa. Kataba al-waladu ad-darsa. Ma mana hadzal akh? Ya akh. Apa artinya? Menulis pelajaran. Ana itu telah menulis pelajaran. Baik, mana kata kerja? Kata ma. Mana pelaku di sini? Al-walad. Al-walad. Ini katakan fa'il. Nah, fa'il ini bukan ini. Tidak sama. Ini istilah fa'il adalah menjelaskan kedudukan jabatan kata dalam tata bahasa ini saya kan. Apa? Menjelaskan kedudukan atau jabatan kata dalam kalimat. Al-waladu, kita putar. Al-waladu kataba ad-darsa. Apa kedudukan kata dalam kalimat ini? Jabatan kata dalam kalimat. Ana itu telah menulis pelajaran. Ana itu berarti apa? Subjek atau subjek ya? Sahih? Subjek atau subjek? Subjek. Subjek. Baik, antum lebih tahu dari saya. Antum alam ini. Saya bukan ahli bahasa, bukan guru bahasa Indonesia. Inggrisia subjek. Ah? Inggrisia subjek. Subjek. Bahasa Indonesia subjek. Subjek. Baik, pilih antara dua aja. Baik, subjek atau subjek al-wal ini subjek atau subjek. Ya kan subjek? Nah, ini namanya apa? Menjelaskan kedudukan, menjelaskan apa? Jabatan kata dalam kalimat. Apa jabatan kata kalimat ini? Subjek. Kalau menulis surat, menulis apa? Kataba. Ya, menulis. Ini apa? Predikat kan? Betul kan? Predikat. Predikat. Kif? Kata kerja. Itu Inggris. Baik. Nah, ini adalah subjek, ya. Kemudian ini predikatnya. Ini dalam bentuk kata kerja. Ad-darsa adalah objek. Objek daripada kata kataba. Ini objek atau penderita. Penderita. Iya. Nah, itu dikatakan jabatan kata dalam kalimat. Nah, kataba dalam bahasa Arab, kataba ini fi'il. Setiap kata kerja mesti ada pelaku. Ini fi'il. Kalau diurai jabatan kata, kata ba'da fi'il, fi'lun, madin. Kemudian, setiap fi'il mesti ada fa'il pelakunya. Mana fa'ilnya? Al-walad. Al-walad. Jabatan kata walad ini adalah sebagai fa'il. Nah, ad-darsa sebagai apa? Maf'ulun bih. Mana maf'ul bih tadi? Objek. Objek. Atau objek, atau penderita. Nah, kembali pada fa'il. Ini fa'il ini bukan menjelaskan bentuk kata di sini, menjelaskan kedudukan kata dalam kalimat. Disebut fa'il. Arti fa'il pelaku. Sedangkan kajian kita adalah menjelaskan bentuk kata. Bentuk kata. Katib ini bentuk kata apa? Adalah isim fa'il. Adalah isim fa'il. Apa mana isim fa'il? Menunjukkan orang yang melakukan. Iya, katib orangnya. Ya, kata penulis orangnya katib. Yang menulis. Bisa orang, bisa bukan orang. Seperti hewan kan? Iya, atau umpamanya kharaja. Mana kharaja tadi? Tadi sudah dikasih contoh oleh peserta kharaja atau dakhala keluar. Sah? Amla? Keluar. Iya. Orang yang keluar orangnya disebut apa? Dakhil. Nah, afan, terbalik ya. Dakhil ini kharij. Iya. Nah, kharijun ini dikatakan bentuk kata ini adalah isim fa'il bentuknya. Kataba bentuk kata kataba adalah kata kerja. Katib bentuknya isim fa'il. Nah, al-walad ini adalah isim. Nah, jangan salah ya. Jangan rancu dalam memahami pembahasan kita. Ya. Baik, saya kira itu sudah paham. Sedikit ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu hal ini adalah bagaimana kalau is fi'ilnya ajwaf? Fi'il ajwaf. Bawan ajwaf ya akhil karim. Fi'il ajwaf, masih ingat? Dulu pernah saya singgung nih. Ini bagian daripada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada fi'il yang ada huruf illat. Huruf illat adalah huruf penyakit. Iya. Kalau huruf penyakitnya berada di ain fi'il, di tengah-tengah, contohnya apa? Qala. Apalagi? Khafa. Thumma? Soma. Roma. Hah? Roma. Hah? Ja'a. Ja'a. Tapi ini saja dulu. Ya. Nih, kalau dia fi'il ajwaf istilahnya, karena di tengah-tengahnya huruf illat nih, maka isim fa'ilnya adalah qa'ilun. Qa'ilun. Qa'il. Alifnya, ini alif kan, berubah menjadi hamzah. Tuqlabu alif hamzah. Bukan alif ini. Alif ini enggak sama alif ini. Ini mirip ya. Alif yang ini bukan alif ini. Entabih. Alif ini bukan alif ini. Alif ini adalah alif zaidah, alif tambahan. Yang bentuknya adalah fa'il. Saya tulis dulu. Tadi kan bentuknya itu fa'ala, arti fa'ala yang melakukan, orangnya fa'il. Ini semua huruf sahih. Ini dikata huruf apa? Tambahan. Inilah dia nih. Nih tambahannya. Sudah? Bukan alif ini. Alif ini adalah huruf ain fi'ilnya. Ini fa fi'ilnya. Ini lam fi'ilnya. Ain fi'il inilah yang diubah menjadi hamzah. Yaitu alif diubah jadi hamzah. Karena dia fi'il ajwaf. Jadi qa'il, khafa, khaif. Timbangan sama, fa'il, khaif. Naam. Sama, sa'im, im. Rama, ra'im, ramin. Nah, masih ingat? Jangan lupa ini isim apa yang jadi ini? Nah, isim manqus kan? Isim manqus ya-nya dibuang, asalnya ramiyun. Ra miyun. Hah? Ramiyun. Ini ra. Oh, afwan, ini enggak masuk nih. Ini rama. Rama. Iya, afwan, akhtana. Iya, terbawa tadi. Bukan rama. Rama yarmi. Taib. Itu fi'il naqis. Ini apa? Ini qala khafa sama ba'a. Mana ba'a? Menjual. Qala berkata khafa takut. Sama puasa. Ba'a menjual. Isim fa'ilnya ba'i'un. Ya, ba'i. Ba'i'un. Penjual. Orangnya dikatakan ba'i. Penjual. Nah, ini yang perlu diketahui. Saya sarankan ini untuk mengetahui isim fa'il ini, rujuklah ke kamus. Itu guru kita. Kembali kamus. Di kamus itu disebutkan isim fa'ilnya. Isim fa'il disebutkan kalau fi'ilnya yang enggak ada isim fa'ilnya, yang ada sifatul musyabbahah, disebutkan dalam kamus. Maka antum yang belajar bahasa Arab dan tata bahasa Arab harus punya mu'jam atau kamus. Bukan hanya kamus, qawamis. Bukan hanya mu'jam, ma'ajim. Harus punya kamus-kamus, kamus. Iya, bukan hanya satu. Kalau perlu. Nah, itu silakan rujuk ke kamus untuk mengetahui apa? Bentuk isim fa'il. Bentuk isim fa'il. Nah. Yang lebih, yang kedua, lebih penting adalah bagaimana menggunakan ini dalam kalimat bahasa Arab. Ini banyak sekali terjadi kesalahan, terutama bagi pemula, ketika dia menggunakan berbicara bahasa Arab atau menulis atau ya menulis atau berbicara, nah, sering salah. Di sini perlu mengetahui bentuk isim fa'il. Umpamanya saya tidur, apa katanya? Kena baru belajar, ana naumun. Apa naum? Naum kan tidur kan? Nah, naum tidur. Asal pasang aja. Ana naumun. Naum tidur. Ustaz, naum apa Ustaz? Tidur. Tidur. Itu ana naum Ustaz. Nah. Ini asal pasang kan? Iya. Ini salah, hadza khata. Penggunaan ini salah. Seharusnya apa? Gunakan bentuk isim fa'il. Ana naim. Nah, inilah perlunya mengetahui bentuk isim fa'il. Kalau sudah tahu bentuk isim fa'il, maka kita harus mempelajari untuk menggunakannya dalam kalimat. Ana naim. Kalau enggak, ya begini jadinya. Kalau enggak tahu isim fa'il, nanti begini jadinya. Ana naum. Pada ana naum itu, naum di sini bukan menunjuk orangnya. Nah. Ana naim. Apa lagi? Contoh lagi. Umpamanya bay'un. Mana bay? Menjual. Bay'un. Masdar bay'un. Lalu ana huwa bay'un. Dia enggak bisa huwa bay'un. Mana huwa bay'un? Seharusnya apa? Huwa ba'i'un. Dia apa? Penjual. Nah. Dia penjual. Huwa ba'i. Jadi pakailah kalimat bentuk isim apa? Isim fa? Bentuk isim fa'il. Contoh lagi. Misal akhar. Gak bisa ana daripada kataba, ana kitabatun, kataba yaktubu kitaba, kitaba. Gak bisa anta kitabatun. Gak bisa. Mana kitaba? Tulisan. Iya. Gak bisa anta kitabatun ad-dars. Kitabatun ad-dars. Hadha khata. Saya pakai apa? Katib. Anta katibun ad-darsa. Bisa antum mengatakan anta katibun ad-darsa atau anta katibun darsi. Digabung mudhaf-mudhaf ilaih. Atau katibun ad-darsa. Darsa ini sebagai maf'ul daripada isim fa'il. Karena ahyanan isim fa'il ya'mal ka'amali fi'lih. Ya, huwa daribun. Huwa isim fa'il. Huwa mas ar-rajulu daribun. Mana daribun? Laki-laki itu orang yang memukul. Daribun Zaidan. Ar-rajulu daribun Zaidan. Laki-laki itu orang yang memukul si Zaid. Zaid ini sebagai maf'ul pada darib. Nah, ini maksud saya adalah bentuk isim fa'il digunakan. Enggak bisa ar-rajulu darbun Zaidan atau darbu Zaidin. Hadza khata. Baik, ya Ustaz Hasan, mungkin kita minta beberapa orang lagi memberikan contoh, kemudian bikin dalam kalimat yang sempurna. Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Masud yang telah menjelaskan beberapa kaidah dan kekeliruan bagi sebagian pemula dalam mempergunakan bahasa Arab, dan ternyata bisa diganti dan solusinya dengan isim fa'il. Baik, untuk praktek lebih lanjut kita berikan kesempatan bagi Anda para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja untuk memberikan contoh isim fa'il dan kemudian membuat dalam sebuah kalimat yang sempurna. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Nuruddin di Barusha. Dengan Abu siapa? Abu Nuruddin. Abu Nuruddin. Abu Nuruddin. Ya, saya kasih. Baik, tafadhal ya Abu Nuruddin. Naam. Hati misal min indik. Bisa berikan contoh? Ana shaimun fi syahri Ramadan. Jaid, mana isim fa'ilnya? Shaim. Shaim. Jaid, ana shaimun fi syahri Ramadan. Sahih? Iya. Enggak bisa dipakai apa? Saum. Ana saum. Hah? Sekarang sudah jadi apa? Ini kayaknya ada salah penggunaan dalam bahasa Indonesia sekarang. Karena banyak sekarang bahasa Arab dipakai untuk dijadikan bahasa Indonesia. Itu bagus ya. Bagus. Untuk mengembangkan bahasa Arab. Tapi jangan salah kaprah. Iya. Iya. Ya akhi, ana saum al-yum. Ya akhi, saya saum hari ini. ini rusak apa? Berusak tata bahasa Arab. Kalau kita menggunakan, meminjam, ibaratkan meminjam pisau orang, gunakan pisau itu pada tempatnya kan, sesuai penggunaannya. Nah, jangan dipinjam, disalahgunakan. Nah, ini tujuannya bagus ya, tujuannya bagus, Masya Allah, menyebarkan bahasa Arab, biar bahasa Indonesia ini lebih apa, ya, lebih luas lagi. Ya, nanti satu saat generasi akan datang sudah pintar bahasa Arab ya. Gak bisa apa? Saya saum. Kan saum itu apa? Saumun. Itu bentuk ketiga perubahan kata yang disebut dengan masdar. Ya. Sama yasumu saumun wa au sauman sama. Nah, sama ini apa? Fi'il madhi. Mudhari'nya bentuk kata kerja sedangnya yasumu, kemudian saumun au sauman ini bentuk apa? Masdar. Ya. Masdar itu sumber. Nah, ada mengatakan akar kata fi'il ini, perubahan ini asalnya dari kata saum. Dari kata saum kemudian dipecah menjadi sama yasumu, dan selanjutnya isim fa'ilnya apa? Sa'im. Maka dikatakan masdar. Sebagian ahli lughah mengatakan bukan, asal kata adalah kata fi'il madhi. Terlepas pada perbedaan ahli bahasa, karena itu tidak terlalu urgen bagi kita. Ya, yang penting ini dikatakan masdar. Semua ulama lughah mengatakan masdar. Ya. Masdar. Nah, maknanya apa? Sama, dia telah puasa. Yasumu, dia sedang puasa. Kalau saum itu puasa. Bukan orangnya. Orangnya dikatakan saim. Nah, enggak bisa. Ana saumun. Ana saum. Pada maksudnya saya adalah orang yang sedang melakukan puasa. Harus pakai saim, enggak bisa ana saum. Nah, jadi enggak bisa saya saum hari ini. Coba saya saim. Ana saim al-yawm. Nah, Arabnya apa? Ana saim al-yawm. Iya. Ana saim, saim Ramadan. Tadi apa kasih contoh dari ini? Akh tadi ana saimun, ana saimun fi syahri Ramadan. Naam, ana saimun. Iya. Tadi kasih contoh ana saimun fi syahri Ramadan. Naam. Syahri Ramadan. Jaid. Ana saimun fi syahri Ramadan. Nah, ini betul kalimatnya. Sahih. Jadi kalau ana saum al-yawm, hadha khata, salah penggunaannya. Ana saum hadha khata. Jazakallahu khair Abu Nuruddin di Cibarusah. Saya yang terputus teleponnya, nah, dan masya Allah kalimatnya mumtaz dan benar. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang lain. Silakan di nomor yang sama di 021-823-6543. Silakan datangkan isim fa'il yang berbeda dari apa yang tadi kita telah simak dan sebutkan, kemudian masukkan dalam jumlah yang sempurna. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Abu Taufik di Kalimantan Selatan. Abu Taufik? Baik, di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Halo. Ayat terakhir qari'un. Diulang, Bapak. Baik, diulang kembali. Ayat terakhir qari'un. Qara'a yaqra'u qari'un. Masyaallah, berarti sudah pernah belajar sharaf nih. Jayid. Qara'a yaqra'u qari'un. Jadi orang yang baca katakan qari. Nah, ini sudah kata-kata qari sudah tidak asing, sudah familiar dalam bahasa kita kan. Nah, qari. Arti qari, ya orang baca Al-Quran, qari. Tapi mungkin berikan dalam kalimat sempurna. Siya qari'atun Qur'ana. Ghair wadih. Coba sekali lagi. Siya qari'atun Qur'ana. Hiya qari'atun Al-Qur'ana. Sahih. Hiya qari'atun Al-Qur'ana. Sahih. Naam. Mumtaz. Fi misal akhar? Ada contoh lain? Hiya qari'atun Qur'ani. Apa? Hiya qari'atun Qur'ani. Hiya qari'atun Qur'ani. Oh, hiya qari'atul Qur'ani. Iya, itu boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Hiya qari'atul Qur'ani atau hiya qari'atun al-Qur'ana. Betul. Baik. Sahih. Kilahuma sahih. Nah, Khair, Abu Taufik, barakallahu fiik. Naam. Nah, ini ya. Ini berarti sudah menguasai hiya qari'atun. Naam, qari'atun al-Qur'ana. Atau hiya qari'atun qari'atu al-Qur'ani. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Berarti apa? Ini hiya. Kenapa pakai hiya? Karena qari'ah. Kenapa qari'ah? Karena hiya muannas, wanita. Jadi kalau dia mudzakkar, mudzakkar qari'un. Huwa qari'un. Misalan, huwa, kalau dia laki-laki, huwa qari'un. Huwa qari'un. Nah, Al-Qur'ana. Nah, ini huwa qari'. Laki-laki Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Muannas muannas. Nah, ini harus dipahami membikin dalam kalimat. Masyaallah, al-jumlah sahihah. Jazakallahu khair. Taufik barakallahu fik. Baik, masih kita berikan kesempatan atau masuk ke latihan berikutnya? Baik, kita masuk aja latihan selanjutnya. Insyaallah dengan ini akan lebih apa? Menguasai insyaallah. Baik, ar-rabi'. Iqra' ya. Ini latihan. Ayin asma'il fa'ilin. Iqra' jayidan. Ini sudah mulai baca kitab gundul nih. Enggak ada harakat itu. Ayin asma'al fa'ilina fi ma yali. Ayin apa? Ayin. Ayin, betul. Ayin, berarti ayyana yu'ayyinu ayyin. Bentuk apa itu ayin? Perintah, amar. Bentuk amar, sahih, fi'il amar. Jadi ayin asma'al fa'ilin. Asma'a. Kenapa antum baca asma'a? Maf'ul bih. Maf'ul bih, ahsan. Kemudian alfa al-fa'ilina. Afa'ilina. Itu mansub atau majrur? Atau marfu' al-fa'ilin? Majrur bil ya. Majrur bil ya, iya, sebagai mudhaf ilaih. Iya, fima yali. Fima. Baik, misal wahid. Awalan, iqra. Man qatilu aliyin radiyallahu anhu. Man qatilu aliyin. Man qatilu aliyin radiyallahu anhu. Nah, ini bentuk kata gabung idhafah. Ya, kalau dia bukan bentuk idhafah, man qatilun aliyan. Man qatilun aliyan. Kedua-duanya boleh. Man qatilu aliyin radiyallahu anhu. Tapi as-soal, mana isim fa'il sini? Mujud atau tidak? Mujud. Mahu? Qatilu aliyin. Qatilu aliyin? Qatilu aliyin. Qatilu aliyin. Qatilu aliyin, isim fa'il. Naam, qatilu. Qatilu atau qatilu aliyin? Mudah-mudah fi'il ya, Ustaz. Yang ditanya, isim fa'il. Isim fa'il. Nah. Qatil aliyin. Yang isim fa'il mana? Isim fa'ilnya. Kedua-duanya atau hanya qatil saja? Nafsul kalimah. Mana nafsul kalimah ini? Satu kalimat. Satu kata. Yang ditanya bentuk isim fa'ilnya mana? Qatil. Qatil, yaitu. Nah. Alin enggak masuk. Kok enggak masuk? Yang enggak masuk. Ali bukan bentuk isim fa'il. Yang isim fa'il adalah qatil. Qatil. Ya, itu isim fa'il. Baik. Naam, man qatilu aliyin radhiyallahu anhu. Terjem? Siapakah yang membunuh Ali radhiyallahu anhu? Nah, siapa yang membunuh? Jadi isim fa'il adalah yang qatala membunuh. Orangnya dikatakan qatil, yang membunuh. Siapa yang membunuh si Ali? Siapa yang membunuh Ali radhiyallahu anhu? Baik. Qadiyah al-thani. Ajib amla? Ha? Ajib. Khalas, naam. Naam. Qadiyah. Thani. La tanharis sa'ila. La tanharis sa'ila. Aina isim fa'il? As-sa'il. As-sa'il. Bentuk fi'ilnya apa? Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala. Betul? Sa'ala atau sa'ala? Sa'ala yas'alu. Hah? Sa'ala yas'alu, Ustaz. Sa'ala yas'alu, bukan sa'ala. Bukan. Sa'ala yasilu sa'il. Sa'ala. Dan sa'il juga, kan? Ini, nih. Sa'ala. Kan fi'il ajwaf, kan? Apa isim fa'ilnya? Sa'il. Sa'il juga kan? Yang mana di situ? Ini atau dari kata sa'ala? Sa'ala isim fa'il juga sa'il. Sa'ala juga isim fa'ilnya juga sa'il. Bagaimana antum bisa menetapkan bahwa sa'il ini kata kerjanya sa'ala, bukan salah? Atau kata kerja salah, bukan sa'ala? Memakna salah, Ustaz. Hah? Memakna salah. Ya, betul. Di sinilah dengan mengetahui apa? Bahasa. Bahasa itu sangat perlu diketahui. Nah, bagaimana mengetahui ini? Hah? Kembali ke kamus. Kamus, bukan kembali ke laptop. Kembali ke kamus. Mu'jam. Betul, di laptop itu ada mu'jam. Iya. Yeah. Kembali ke mu'jam, kamus. Iya. Yeah. Jadi apa? Sa'il daripada salah. Apa salah? Mengalir. Yasil, al-ma'u yasilu. Al-ma' yasil. Nah, dari mana tahu sa'il ini dari apa? Kata sa'ala. Hah? Dari kalimat sempurna. Lihat tuh, la tanhar as-sa'il. Enggak mungkin maknanya dari kata apa? Salah. Salah. Salah itu mengalir. Salah. Ya. Kalau dari salah, salah. Ya. Apa mana la tanhar? Jangan hardik. Menghardik. Menghardik. Terjem. Jangan kau menghardik orang yang meminta-minta. Jangan kau menghardik orang yang meminta-minta. Jadi enggak mungkin apa? Menghardik yang mengalir. Baik. Ahsanta. Tas. Nah, barakallahu fik. Taib nanti fursal ibustamin. Pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan untuk sisa latihan yang ada untuk Anda semua di 0218236543. Mulai dari nomor 3, silakan. Kami berikan kesempatan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu? Ya. Ummu Abdillah. Halo. Halo. Ya, Datuk. Wah, tayyib, masyaallah. Silakan, Om. Tafadhal. Tafadhali. As-salis. Naam, as-salis. Aladaika syahidun ala ma taqul? Jaid. Masyaallah. Aladaika syahidun ala ma taqulu? Baik, aina isim fa'il? Syahidun. Syahidun. Baik, bisa diterjemahkan? Terjemiha? Adakah padamu saksi apa yang kamu katakan? Ya, ladaika bermakna indaka atau laka. Aladaika syahidun ala ma taqul. Apakah kamu punya saksi? Jadi apakah kamu punya saksi? Apakah kamu punya saksi atas apa yang kamu katakan? Sahih, atas apa yang kamu katakan. Iya. Jadi apakah kamu punya saksi? Jadi syahid ini orangnya kan? Iya. Orang yang. Iya, betul. Baik, Ar-Rabi' yang keempat? Ar-Rabi' Al-Majusu Ubadunna. Al-Maju. Ma'idi, merasakan ya? Al-Majusu Ubadunna. Al-Majusu atau Al-Iqra'i Undur. Unduri, lihat betul-betul. Al-Majusu. Bukan al-majusiyu. Oh, al-majusiyu. Iya. Al-majusiyu. Ya, al-majusiyu. Ini nisbah pada kata majus, ya. Itu orang majusi. Abidunar. Naam, al-majusiyu. Abidunar. Abidunari. Baik, aina isim fa'il? Abidu. Abidu, ya. Abidu. Dari kata? Abada, ya'budu. Abada, ya'budu. Betul. Coba terjemahkan, terjemiha. Orang majusi, pemilik neraka. Hamba neraka. Apa abada, ya'budu? Penyembah neraka. Apa? Penyembah api. Jadi an-nar tidak selamanya diartikan apa? Neraka. Penyembah api. Ya. Ada nar makna neraka, ada nar makna api. Kedua-duanya itu saling terkait. Yang namanya neraka pasti ada api. Api. Iya, maka dikatakan karena ada api, api neraka, maka dikatakan an-nar. Iya. Jadi al-majusi wa'abidun nari. Jadi orang majusi penyembah api. Masyaallah. Baik, as-salis, al-khamis, yang kelima? Al-khamis. Dzalika rajulul jasusu. Amama mihrabi alimun kabirun min Afghanistan. A'id barasania. Dalika rojul jasu jalisu. Dalika rojul jalisu amama mihrabi alimun kabirun min Afghanistan. Afghanistani atau Afghanistanu Afghanistana. Afghanistana. Min Afghanistana. Kenapa Afghanistana? Karena Minasar. Masya Allah, sahih. Mumtazah, mumtazah. Al-jawab mumtaz. Karena mamnu' minasarfi, enggak boleh bertanwin. Enggak boleh bertanwin. Iya. Baik, mana isim fa'il? Jalisu. Al-jalisu. Ada lagi? Alimun. Alimun, sahih. Al-jalisu dengan alimun. Ya, bentuknya sama, timbangan fa'il. Taib tarjimiha? Orang laki-laki yang duduk itu, orang laki-laki yang duduk di depan mihrab itu, orang alim yang besar dari Afghanistan. Masya Allah. Ulama ya. Yang besar. Betul, betul. Ya. Jadi dzalika ar-rajul al-jalisu amama al-mihrabi. Laki-laki yang duduk di depan mihrab itu, ya. Jadi laki-laki itu yang duduk di depan mihrab alimun kabir. Seorang alim besar. Dari Afghanistan. Min Afghanistan, dari Afghanistan. Baik, barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair pada Umar Abdillah. Insyaallah barakallahu fik dan mumtaz jawabannya saja. Subhanallah. Taib, beliau sudah memahami pembahasan kita dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Ya, seperti Umar Abdillah di 0218236543. Silakan. Taib dari nomor 6. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ilham di Palembang. Pak Ilham di Palembang. Di Palembang. Baik. Tafadhal, Ilham. Saya mau nanya, Pak. Ini saya enggak terkenal kalau Al-Qur'an itu tentang ayat la khaufun. La khaufun. La khaufun. Terus? Iya. Apa beda dengan la khaufa jika dibuat la nafiah? Baik. Oh iya iya iya. Baik. Ya. Biasa kalau khair itu saja, Pak Imam. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubasyaran akhir. Baik, kita tidak bisa menentukan hanya sepotong-sepotong. Jadi kalau kita ingin untuk mengetahui dalam satu kalimat, itu harus dilihat secara utuh. Apakah dia sebagai maktuf? Ya, maktuf kepada isim sebelumnya. Ya, nanti kan ada ataf. La itu termasuk juga huruf ataf. Nah, harus diketahui. Nah, apakah dia la itu sebagai apa? Nafiah lil jinsi, menafikan seluruh jenis. Seperti la ilaha illallah, la khaufa. Nah, maka harus dilihat. La rajula, maksudnya la rajula fil bait, itu la nafiyah lil jins, menafikan jenis, semua jenis. Arti la rajula, tidak ada seorang laki-laki pun dalam kamar itu. Nah, la ilaha illallah, menafikan seluruh bentuk sesembahan, bentuk seluruh jenis sesembahan. Tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah. Jadi la itu la nafiah lil jinsi. Nafil jinsi itu beramal seperti amal inna. Ya. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Ya, ini ada bab khusus ya. Ya. Nah ini, jadi harus dilihat Pak secara utuh ya. Nah, tidak bisa kita hanya satu potong lalu menentukan kedudukan kalimat. Nah. Baik, fadhil Ustaz. Demikian Pak Ilham di Palembang. Jazakallah khair, Pak. Dan mungkin bisa bergabung kembali pada sesi lainnya di 0218236543. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? dari Masjid Abu Taufik di Palopo, Sulsel. Mohon maaf Pak, dikeraskan suaranya, dari mana? Diulang kembali. Dari Abu Taufik di Sulsel. Ah, Abu Taufik, yang tadi ya? Yang tadi ya, Abu Taufik kita. Nah, baik, silakan. Baik, tafadhal. Nomor berapa ini? As-Sadis, nomor 6. Nomor 6. Ala'ibu kurati qadamin anta? Ala'ibu kurati qadamin anta? Jadi, aina isim fa'il? La'ib. La'ib. Jadi la'ib. Hamzah itu hamzah apa? Istifham. Ahsanta. Jadi ala'ibu kurati qadamin anta? Ya, terjemahkan. Apakah engkau pemain sepak bola? Iya, betul. Jadi engkaunya dalam bahasa kita itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Iya, terjemahkan dulu. Betul terjemahannya. Enggak bisa terjemah secara literally ya. Iya. Jadi asalnya anta, itu asal anta la'ibu kuratil qadam. Iya. Jadi itulah bahasa Arab, bisa apa? Didahulukan, bisa diakhirkan. Ini kaidahnya sangat apa? Luas. Baik, tafadhal as-sabi'. Zannul aqili khairum min yaqinil jahili. Ahsant. Aina isim fa'il? Aqili. Al-aqil wa al-jahil. Al-jahil, nah, itu bentuk isim fa'il. Baik, terjemahkan, terjem. Keraguan orang yang berakal lebih baik dari keyakinan dari orang yang bodoh. Jadi zan itu apa? Prasangka atau sangkaan orang yang berakal lebih baik daripada daripada yakinnya orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Ya. Ya, jelas orang yang bodoh yakin terhadap yang enggak benar. Karena enggak berdasarkan ilmu kan? Iya. Naam. Baik, hadha wal maqsud ini. Baik, as-samin. Fa'altu dzalika wa ana karihu lahu. Jaid. Naam. Fa'altu dzalika wa ana karihu lahu. Baik, aini isim fa'il? Karihun. Karihun. Ahsant. Baik, terjem. Saya telah melakukan itu dan saya orang yang membencinya. Nah, inilah. Nah, ini terjemah agak kurang tepat. Kenapa? Anakarihun itu jumlah ismiyah, di belakangnya jumlah fi'liyah. Kira-kira ini sebagai apa kedudukan dalam kalimat ini? Ini sudah kita pelajari. Jumlah apa ini? Ana karihun lahu. Jumlah ismiyah. Iya, ini jumlah ismiyah. Kedudukan sebagai apa ini? Hal. Oh, iya. Jadi waw itu waw hal, bukan waw ataf. Kalau ataf diartikan dan. Oh iya. Ya, maka terjemahkan ini lebih kurang bahasa kita apa? Sedangkan saya. Sedangkan saya. Iya, saya telah melakukan hal itu. Sedangkan saya tidak menyukainya. Atau sedangkan saya membencinya. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Taufik. Barakallahu fik. Baik, kita ada tersisa 3 nomor terakhir. Silakan bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhammad Arsyad di Kalimantan Selatan. Masya Allah, Pak Muhammad. Masya Allah, tafadhal ya. Mana salah, silakan. Atas ya. Enam atas, atas ya, sahih. Fatihul Andalusi Tariq. Naam, Tariq ibn Ziyadin. Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyadin. Naam. Taib, aina isim fa'il? Fatih. Fatih, iya. Fatih. Yujad akhar? Tariq. Tariq. Tariq ini memang dia nama orang, Tariq bin Ziyad. Dari kata-kata Tariq ini juga daripada kalimat taraqah. Jadi bentuk isim fa'il. Iya. Mana taraqah yatruku? Mengetok. Ya, Tariqul Bab. Manit Tariq? Manit Tariq? Siapa yang ngetok? Ya. Baik, jadi coba terjemahkan. Tentu nama orang enggak diterjemahkan ya. Iya, enggak diterjemahkan nama orang karena Tariq bin Ziyad itu sudah nama, enggak diterjemahkan. Tapi isim fa'il di sini Fatih diterjemahkan. Pembuka Andalusia. Apa arti Fatih? Pembuka. Penakluk. Penakluk. Iya, penakluk Andalusia. Iya, penakluk Andalusia adalah Tariq bin Ziyad. Ahsan, Tariq bin Ziyad. Jadi Fatih arti yang menakluk. Jadi penakluk, bahasa kita penakluk. Kan penakluk itu menunjukkan pelaku ya, orangnya. Penakluk. Iya. Iya, penakluk. Baik, Al-Ashir. Al-Ashir An-Anis ibn Malikin radhiyallahu an. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati 'ala an-nasi. Iya. Zamanun. Iya. As-sagiru fihim 'ala dinihi. Al-qabid 'ala al-jamra 'ala al-jamra. Al-Jamri. Al-Jamri. Iya. Rawahu At-Tirmidzi. Rawahu At-Tirmidzi. Ya, sahih. Baik, coba terjemah mana kita tentukan dulu mana itu isim fa'il? As-Sabir. As-Sabir. Iya. Ada lagi? Al-Qabid. Al-Qabid. Sahih. Baik, terjem. Dari Anas bin Malik. Iya. Radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yeah, akan datang kepada manusia suatu zaman, yeah, orang yang sabar di antara mereka, yeah, atas agamanya, mm, seperti orang yang memegang atas bara api. Iya, yeah, betul. Qabada 'ala. Jadi qabada 'ala bimana amsaka, memegang. Jadi enggak perlu diartikan atas lagi. Karena itu kalau qabada 'ala itu merupakan satu kata. Jadi ada kata kerja membutuhkan apa? Kata bantu. Iya. Iya, kata bantu. Bahasaan itu apa? Mencari. Enggak perlu diartikan an itu dari. Karena itu sudah merupakan satu kesatuan. Demikiannya qabada 'ala. Jadi nah, bagaikan orang yang memegang bara api. Ahsant. Masya Allah. Baik, baki awal akhir ini. Penutup ajalah borongnya semua ini. Fadhal ya. Allah Ta'ala Ta'ala. Iya. Yuriduna an yakhruju minan nari. Iya. Wa ma hum biqarijina minha. Iya. Wa lahum 'adzabun muqim. Iya. Aini sifain? Kharijina. Naam, kharijina. Betul, kharijina. Baik, ada lagi? Mukim. Ya, mukim ini memang bukan bahasan, belum ada bahasannya. Iya. Ya, belum ada pembahasannya. Betul itu isim fa'il, bentuk isim fa'il dari kata aqama, tapi belum kita pelajari. Karena itu sudah bentuk apa? Lebih daripada 3 huruf. Iya. Di sini adalah yang terkait dengan pelajaran kita adalah kata kharij. Betul. Itu isim fa'il. Taib, bisa terjemahkan? Mereka penduduk neraka ingin keluar, yeah, dari neraka, yeah, padahal mereka tidak bisa keluar daripada neraka. Iya, yeah, betul. Bagi mereka azab yang sangat sedih. Iya, azab mungkin ke azab yang tetap. Yang tetap. Iya. Arti mereka tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Taufik, barakallahu fiik. Dan dia sudah menjawab pertanyaan di latihan yang keempat ini. Jazakallahu khair. Iya, tinggal melatih. Iya, tinggal melatih, coba buka Al-Qur'an atau buka hadis ya. Ya, lihat-lihatlah bentuk isim fa'il yang sudah kita pelajari supaya pelajarannya lebih apa? Mantap dan lebih lebih kuat dalam ingatan kita. Mungkin ada pertanyaan ya? Baik, kita angkat satu pertanyaan atau dua pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah setiap kata kerja yang terdiri dari tiga kata bisa dibuat isim fa'il dengan patokan atau acuan fa'ilun? Tadi saya sudah sampaikan, tidak semua kata kerja yang bisa dibentuk kata fa'il. Ya, tidak semuanya. Tapi umumnya memang bentuk isim fa'il. Ada nanti beberapa kata kerja yang memiliki timbangan tertentu. Timbangan tertentu, seperti timbangan fa'ula yaf'ulu. Tadi sudah saya sampaikan, timbangan fa'ula yaf'ulu. Acuan atau timbangan acuan fa'ula yaf'ulu. Apa contoh fa'ula yaf'ulu? Karuma yakrumu. Kemudian apa lagi? Kabura yakburu. Saghura yasghuru. Itu tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada adalah sifatun musyabbaha bismil fa'il. Itu apa? Kata sifat yang mirip, yang sama, yang serupa dengan isim fa'il. Serupa bukan dari sisi bentuk, tapi serupa dari sisi apa? Maksud dan maknanya. Jadi umpamanya apa? Kabura yakburu kabirun. Nah, kabir itu kan menunjukkan orang. Kabir itu menunjukkan apa? Orang. Sama seperti isim fa'il. Jadi anta kabirun. Sama anta qa'im. Perhatikan penggunaannya dalam bahasa. Sama penggunaannya. Karena sama-sama menunjukkan apa? Orang. Anta kabir. Atau sama menunjukkan sesuatu. Nah, umpamanya al-kitabu kabirun. Al-kitabu kabirun. Kitab itu apa? Besar. Nah, sama dengan bentuk isim fa'il. Umpamanya apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu naimun. Laki-laki itu tidur. Ya. Al-waladu syaribun. Anak itu minum. Al-waladu akilun. Anak itu makan. Al-kitabu wasilun. Kitab itu sampai. Wasil, isim fa'il. Jadi penggunaannya sama seperti isim fa'il. Al-kitabu kabirun, al-kitabu wasilun. Penggunaannya sama. Kenapa sama? Karena memang maknanya menunjukkan isim, menunjukkan orang atau sesuatu. Ya. Tapi enggak ada dia isim fa'ilnya apa? Kabura yakburu kabirun, saghura yasghuru saghirun. Enggak ada isim fa'ilnya. Yang ada adalah sifatul musyabbaha. Wallahualam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Tamrin nomor 4. Ya, di sini sebutkan taib, kami angkat kami bacakan saja. Kalau aliyan dibaca nasab, Ustaz. Aliyun kemudian aliyan, apakah kata qatilan itu tetap ditanwin dari Ummu Ais di salah tiga? Oh iya, kalau aliyan ditanwinkan berarti qatilun harus ditanwinkan. Iya. Kenapa ditanwinkan? Karena dia bukan idhafah, enggak digabungkan. Kemudian enggak pakai alif lam. Iya, karena sebagai tanda isim adalah memakai alif lam atau bertanwin. Jadi man qatilun aliyan, man qatilun aliyan mesti ditanwinkan. Man dharibun alwalada. Siapa orang, siapa yang memukul Ali, siapa yang bunuh si Ali, siapa yang memukul anak ini. Maknanya sama. Jadi ada dua takbir. Bisa kita pakai man qatilu aliyin atau man qatilun aliyan. Ya. Akal aliyan dinasabkan sebagai apa? Kedudukan sebagai maf'ul bih daripada qatil. Ya'mal ka'amali fi'li. Isim fa'il ya'mal, beramal seperti amal fi'ilnya. Bermana man qatala aliyan atau man yaqtulu aliyan, man daribun alwalada, bimana man darabal walada. Ya, bermana isim fa'il. Jazakallah khair. Dan demikian Mu'ais, ya, di salah tiga. Ya, tamrin yang keempat nomor satu sudah dijawab. Kami akan kembali pertanyaan dari Abu Ibrahim di Aceh Tamiang. Beliau memberikan sebuah contoh, bukan pertanyaan. Ana nazirul ustadhi fi tilfazi al-ana. Naam, nadhara yanzuru nadhirun, betul. Tapi nadhara yanzur itu pakai ilah. Naam, bukan tidak bisa langsung diidhafahkan. Iya, enggak. Nadhara yanzuru ilah. Ada kata kerja membutuhkan apa? Bantuan. Membutuhkan kata bantu, ilah. Ana nadhirun ilal ustaz. Baik, demikian Abu Ibrahim di Tamiang, barakallahu fik. Kami angkat kembali contoh berikutnya. Baik, sebelumnya dari Panana di Pondok Gede, apakah setiap fa'il harus ada maf'ul bih, Ustaz? Oh, ini fa'il maksudnya kedudukan dalam kalimat atau apa ini? Jangan salah dalam pergantian. Jadi ada istilah fa'il pelaku yang dia itu sebagai jabatan kata dalam kalimat seperti tadi daraba atau syaribal waladu ya. Nah, syaribal waladu. Nah, mana syaribal waladu? Al waladu, anak itu telah minum. Minum apa? Al laban. Nah, ini waktu Ustaz Ehsan yang senang gahwa ini. Tak boleh gahwa dari Lampung ini. Syaribal waladul labana. Ini alal walad ini bukan isim fa'il, tapi dia fa'il. Bentuk ini adalah bentuk isim. Bentuk isim apa? Kata? Bentuk isim. Ya, ini isim, tanda alif lam. Tapi kedudukan dalam kalimat dikatakan fa'il. Nah, sedangkan kajian kita adalah bentuk kata isim fa'il. Mungkin itu maksudnya. Apakah isim fa'il itu harus ada objeknya? Tidak. Tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya adalah membutuhkan objek seperti syarab, syariba, syaribun, akala, akilun, nasara, nasirun, tentu ada maf'ulnya. Ya kan? Tentu ada maf'ulnya. Ada maf'ulnya. Ya, berarti maf'ulnya. Maf'ulnya kembali tadi, bisa maf'ulnya itu digabungkan jadi mudhaf ilaih. Qatilu Zaidin atau qatilun Zaidan. Hadza qatilun Zaidan atau hadza qatilu Zaidin. Zaidan di sini di bahasa kasrah itu mudhaf ilaih, hakikatnya sebagai objek. Dia sebagai objek. Nah, cuma dia menjadi mudhaf ilaih di situ karena sudah digabung penggabungan kata. Tapi kalau dia kata kerja isim fa'il, bentuk isim fa'il berasal kata kerja yang tidak ada objeknya, tentu enggak ada isim tidak ada maf'ulnya. Kharijun, dakhilun, qa'imun kan? Qa'im. Nah, huwa qa'imun fil fasli. Apa arti huwa qa'im fil fasli? Dia berdiri di kelas. Nah, kata qama yaqumu qa'im, enggak ada maf'ul, enggak ada objek. Itu makna berdiri, bukan mendirikan. Mendirikan lain lagi maknanya. Nah, baik, Ustaz, demikian Pak Nana di Pondok Gede, barakallahu fik. Satu pertanyaan terakhir kami angkat. Huwa qa'imun yusalli fil masjid. Isim fa'ilnya qa'imun. Ya, betul. Huwa qa'imun yusalli fil masjid. Betul. Barakallahu fik. Dan demikian mungkin ini akhir pertanyaan yang kami bisa angkat sebagai penutup kajian kita di kesempatan malam ini. Sebagai ya, kesimpulannya Ustaz. Kemarin ada pertanyaan ya. Oh, nah. Alhamdulillah kemarin sudah dibuka tafsir. Jadi dalam surah Al-Kahfi, saya harap bagi penanya ini dalam surah Al-Kahfi salasa mi'atin sinina. Nah, jadi sinin itu adalah memang terjadi khilaf ulama. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa itu adalah tamyiz, tetap dia tamyiz dari kata salasa mi'atin. Tapi jumhur ahli tafsir dan ahli bahasa bukan tamyiz tapi ataf bayan. Saya lebih cenderung pendapat ini. Ataf bayan. Kenapa demikian? Kalau salasa mi'atin sinina, ya, sekalipun istilahnya berbeda, itu sebetulnya tidak ada pengaruh sedikit pun di dalam masalah pengaruh makna. Ya, kena ataf bayan dengan tamyiz, fungsinya sama-sama menjelaskan. Ya. Wa makasu fihim ya, salasa mi'ati. Mungkin Ustaz Ehsan mohon dibuka kembali ayat itu. Baik, Ustaz. Salasa mi'atin sinin. wazdadu tis'ah. Wazdadu tis'ah. Wa kasri kafih wala bisu fi kahfihim. Naam. 300 wala bisu fi kahfihim. Fi kahfihim. Ya. Masyaallah. Naam. Thalasa mi'atin sinina. Naam, sini wazdadu tis'ah. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Iya. Nah, jumhur ahli tafsir dan juga ahli apa? Bahasa itu bisa dibuka dalam tafsir Fathul Qadir, bahkan dalam kitab I'rabul Quran. Nah, ini di I'rab sebagai apa? Ataf bayan. Nah, atfu bayan. Apa makna ataf bayan ini? Ataf ada macam, ada ataf nasak, ada ataf bayan. Ataf nasak itu istilah ataf yang memakai huruf ataf. Waw, iya kan? Ja'a Aliun wa Zaidan wa Zaidun. Waw itu ini ataf nasak. Ada ataf bayan, ini adalah ataf tanpa huruf ataf. Tanpa memakai huruf ataf. Enggak ada huruf ataf di sini. Huruf apa? Penghubung. Nah, fungsi apa? Bayan, menjelaskan. Fungsinya menjelaskan. Sama dengan tamyiz. Tamyiz itu fungsinya menjelaskan. Menjelaskan isim yang mubham. Isim yang mubham atau kalimat yang mubham. Jumlah yang, kalimat yang mubham sebelumnya. Mana yang mubham sini adalah kalimat salasami'atin. 300, 300 apa maksudnya? Kan gitu. Nah, 300 tahun baru. Baru jelas maksud 300 tahun. Nah, sekarang masalahnya, apakah sini ini di i'rab tamyiz? Sedangkan kaidah kalau dia tamyiz, pertama ini mi'atin ini tamyiz dari kata mi'a salasa. Nah, 3 apa? 300 tahun. 3 ini jelas maknanya. Kena ada tamyiznya apa? Ratus, 300. Nah, kata-kata ratus ini belum jelas maknanya. Dijelaskan. Sinin, 300 tahun. Nah, makanya kalau ini tamyiz daripada salah semia, ini tidak boleh bertanwin. Karena dia tamyiz mi'a, bagaimana? Mufrad mansub. Mufrad majrur, diidhafahkan. Mi'ata jaldatin. Perhatikan. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldatin. Mi'ata, nah, mi'ata jaldatin itu bisa dibuka dalam surah An-Nur ya. Nah, mi'ata jaldatin ini digabungkan mudhaf mudhaf ilaih. Caranya ini mudhaf mudhaf ilaih. Ini enggak bisa mudhaf. Kenapa? Ada tanwin di sini. Ditanwinkan di sini. Salasa mi'atin. Kemudian tamyiz mi'a mesti mufrad majrur. Perhatikan ukuran mufrad majrur. Sementara ini sinin ini jamak. Oleh karena itu, jumhur ahli tafsir mengatakan ini bukan tamyiz, tapi dia apa? Ataf bayan. Ya apa? Menjelaskan. Ataf bayan itu menjelaskan maksud salasa mi'atin. Apa? Sinin. 300 apa? 300 apa? 300 itu 300 tahun. Nah, ataf bayan itu dia itu mengikut ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaih? Ini dia. Salasa ini ma'tuf alaih. Kena dua kata. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Dia jelas dia akan mengikut kepada kata pertama. Setiap kata gabung, kata pertama itu yang menjadi apa? Yang diikutin, bukan terakhir. Nah, ini mansub, ini juga mansub, tanasab ya. Ini mansub, tanasabnya fathah. Ini sinin juga mansub, tanasab ya. Karena dia apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Yeah. Disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Itulah jumhur para ahli tafsir. Saya lebih cenderung pendapat yang begini. Hatta pun ada ulama mengatakan tamyiz. Ya, perbedaan ulama itu biasa dalam sisi nahwu, tapi tidak ada, tidak akan pengaruh dari sisi maknanya. Enggak ada pengaruh. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Demikian jawabannya disampaikan dan mungkin langsung situ. Kita tutup ya. Nah. Baik, insyaallah sanaltaqi insyaallah fi usbul qadim. ونختتم سبحانك اللهم وحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.